Melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan, kedamaian, kebahagiaan baginya. Mengejar keuntungan, menjual kehormatan, mengejar ketenaran, menjerumuskan teman. Berdosa itu dosa, menghina juga dosa, menipu itu dosa, mengganggu juga dosa, berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, berfitnah juga dosa, berzina juga dosa, dosa. Kita goyang lagi yuk, New Palapa, Republik Republik Tengko. Terima kasih, matur suwun. Asik. Terima kasih. Terima kasih. Kemunafikan, kedurhakaan, pasti datang kutukan Tuhan. Kabar-kabar tentang ajak yang menyambung, seduh sedang ketuan mohon ampun, sia-sia. Karena ingkar pada Tuhan, utamakan kesadaran agama. Segala keonaran, segera diamankan. Betapa kerusakan korban bergelimpangan. Berdosa itu dosa, menghina juga dosa, menipu itu dosa, mengganggu juga dosa, mencuri juga dosa, mencuri juga dosa, menzina itu dosa, menzina juga dosa, dosa, dosa. Dosa, mencina juga dosa, dosa, dosa.